Kita lanjutkan lagi ada akad dan kita bermain bersama Romansa News. Aris, selamat siang Aris, play musik ya. Dan juga buat Lodo Permen, selamat siang, thank you. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukur. Sony Sue, selamat siang, thank you. Teman-teman dari Tunahan, thank you. Devi Pasek, selamat siang. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berhenti. Dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku. Berjalan bersamamu dalam tarik dan hujan. Mas Udin, selamat siang, Budi Olobo. Selamat siang. Anissa, selamat siang Anissa. tahu joget asik semuanya Mas tahu. Menyiksa diri. Asik. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak